الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف رحمه الله مدى سعة رحمة الله تعالى مدى سعة رحمة الله تعالى luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqa Allahul khalqa kataba fi kitabin fa huwa 'indahu fawqal 'arsy inna rahmati qalabat ghadabi. Rawahul Bukhari. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk-makhluknya, kata bafi kitabin, dituliskan dah dalam kitab yang ada di sisinya di atas arsy, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan amarahku. Qauluhu lamma khalaqallahu al-khalqa, berkata syarih, ketika Allah telah menciptakan makhluk-makhluknya, ya'ni faraga min khalqil khalq, ya'ni selesai semua diciptakan ciptaannya, as-samawat wal-ard wal-makhluqat, baik, as-samawat wal-ard wal-makhluqat kullaha, menciptakan seluruh makhluknya, langit dan bumi semuanya, kama qala ta'ala khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy, Allah menciptakan langit dan bumi dalam tempo 6 hari kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Wa ja'a tafsilu khalqihi fi hadhihi sunnah as-sittati ayyam fi surati Fussilat, dan ada rincian bagaimana Allah menciptakan ciptaannya di tempo 6 hari di dalam surah Fussilat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn?" Qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn? Katakanlah, apakah kalian akan tetap mengkufuri Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi dalam tempo 2 hari? Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ كَتَا الشَّارِحُ فَلَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ. Ketika semuanya selesai dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, dituliskanlah kitab yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, kama jaa bil hadis. Wal maqsudu bil kitab kitabul qada'i wal qadar. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya ini, kata bapi kitabin, yakni kitabul qada'i wal qadar, kitab tentang takdir. وهذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر وأنه مكتوب في اللوح المحفوظ. Dan ini ada padanya iman terhadap takdir yang Allah telah tetapkan bahwa semuanya telah tertulis dalam lauhil mahfud. Wa maktubun fi ghairihi aydan mimma syaa Allahu subhanahu wa ta'ala, dan tertulis di selainnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Fa ma min syai'in illa wa huwa maktubun, tidaklah sesuatu kecuali telah tertulis adanya. Wa hadhihi al-kitabatu ba'da khalqis samawati wal ardh, penulisan ini, pencatatan tentang takdir apa yang akan terjadi ini setelah diciptakannya langit dan bumi. Wa hadhihi al-kitabatu ghairul kitabatil 'amma fil lawhil mahfuz, kitab ini bukanlah kitab yang secara umum yang ada di lawhil mahfuz. Dan al-kitabatil 'amma fil lawhil mahfuz kitabun qabla an yakhluqallahu as-samawati wal ardh, karena kitab yang ada di lawhil mahfuz adalah kitab yang Allah telah ciptakan sebelum diciptakannya langit dan bumi. Bi khamsina alf sanah, sebelum diciptakannya langit dan bumi, khamsina 50,000 tahun. Adapun tentang masalah takdir ini, yakni pencatatan khusus. Barakallahu fikum. Wa inna ma hadhil kitabatul madhkurat fi hadzal hadits kitabatun khassah. Adapun yang ada dalam hadis yang kita bacakan ini adalah pencatatan khusus. Adapun masalah takdir secara umum yang ada lauhil mahfud itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebelum diciptakannya langit dan bumi selama barakallahu fikum 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Karena di situ Allah mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwala ma khalaqallahul qalam, awal pertama dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pena. Tapi faqala lahu uktub, maka Allah mengatakan kepada pena, tulislah. Qala madza aktub, apa gerangan yang aku harus tulis? Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat, termasuk diantaranya proses penciptaan langit dan bumi. Faqulu sallallahu alaihi wasallam kitab, kataba fi kitabin hadha fihi itsbatul kitabah, di sini ada penetapan penulisan. Wa annaha min af'alillahi jalla wa ala, taib, dan ini termasuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kataba fi kitabin wa qawluhu 'indahu fawqa al-'arsy, di sisinya di atas arsy. Al-'arsyu huwa 'arsyur rahman subhanahu wa taala wa huwa 'adamul makhluqat. Arsy yakni maksud di sini arsyur rahman, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa 'adamul makhluqati wa 'alaha wa 'adhamuha, dan arsy ini adalah makhluk Allah yang paling besar, paling tingginya, paling agungnya. Bahwa arsyun azimun, maka arsy Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. La ya'lamu idhamahu illallah Subhanahu wa taala, tidak yang mengetahui besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal arsyu fil asli as-sarirul ladzi yajlisu alaihi al-malik. Al-arsy secara bahasa adalah singgasana, barakallahu fikum, yang biasa seorang raja duduk di atasnya. Wal muradu bihi huna hadzal makhluqul azim alladzi istawallahu jalla wa ala alaihi, dan makhluk yang bernama arsy ini sangatlah besar yang Allah beristiwa di atasnya jalla wa ala. Wa hadza bihi itsbatul ului lillahi wastiwaihi alal arsy, di sini juga ada dalil tentang penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas ketinggian dan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Wal imanu bihi lianna Allah ikhtassa hadzal kitaba indahu, dan kita harus mengimani ini karena Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pencatatan ini di sisinya. Wa idza kana indahu fa hadza yadullu ala anna hadzal kitab fi makanin qaribin min Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kitab ini barakallahu fikum ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tentang dekatnya kitab tersebut ke tempat Allah Subhanahu wa taala. وليس المراد بقوله عنده أنه في ملكه لأن كل المخلوقات في ملكه bukan artinya mulkih di sini arti indahu artinya di sisi di kerajaannya karena semua makhluk adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala walakin ikhtassa ba'd al-asyai bi annaha indahu mithla ba'd al-malaikati al-muqarrabin karena Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sebagian makhluknya ada di sisinya sama seperti malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi dan siapapun yang ada di sisinya ya dari kalangan malaikat la yastakbiruna an ibadatihi tidak akan pernah mereka bersombong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fa khassa ba'dal asya bi annaha indahu muqarrabah maka Allah mengkhususkan sebagian di antara makhluk-makhluknya bahwa dia didekatkan wa hadha yadullu ala ahammiyati hadzal kitab wa makanatihi indallah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan bahwa pentingnya kitab ini dan kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala wa madhmunu hadzal kitab ma abbara anhu sallallahu alaihi wasallam qali inna rahmati sawaqat ghadabi madhmun dari kandungan dari kitab ini seperti apa yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya inna rahmati sabaqat ghadabi sesungguhnya rahmatku telah mendahului amarahku hada bihi wasfullahi jalla wa ala bihataini sifataini ini juga menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa taala memiliki dua sifat ini sifat rahmat dan sifat amarah sifat murka wa hadha min sifati af'alihi jalla wa ala dan ini merupakan sifat yang merupakan perbuatan fahiya sifatun fi'liyah biasa disebut dengan sifat fi'liyah yarhamu idza syaa yani Allah merahmati kalau Allah menghendaki wa yaghdhabu idza syaa dan Allah murka kalau Allah menghendaki fahuma sifatani lillahi azza wa jalla taliqani bi jalalihi dua sifat ini sifat agung bagi Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk Allah tabaraka wa taala yang jelas tidak sama seperti makhluknya kalau makhluknya marah murka boleh jadi kalap hilang ingatan barakallahu fikum tertutup akalnya oleh amarahnya itulah makhluk barakallahu fikum terkadang berlaku di luar kontrolnya merusak berkata-kata yang tidak pantas dan seterusnya. Ini amarahnya makhluk. Laisa kamitslihi syai', adapun sifat Allah, Allah tidak sama seperti makhluk-makhluknya. Maka dua sifat ini rahmat dan murka Allah Subhanahu wa taala taliqani bi jalalihi sesuai dengan keagungan Allah tabaraka wa taala. Wa rahmatu laisat karahmatil makhluk. Demikian juga rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti rahmat makhluk. Wala ghadabuhu ka ghadabil makhluk, tidak juga amarahnya sama seperti amarah makhluk. Wa innama huma sifatan taliqan bi jalalihi subhanahu. Dua sifat ini adalah sifat yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bil hadits anna rahmata sabaqatil ghadab. Dalam hadis ini juga bahwa rahmat itu mendahului murka Allah. Bahwa subhanahu yuhibbu an yarhama ibadahu idha hamma idha hum fa'alu al-asbab allati tusabbibu ar-rahmah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mencintai untuk merahmati hamba-hambanya. Idha hum fa'alu al-asbab, kalau hamba-hambanya itu melakukan asbab-asbab yang menjadikan mereka dirahmati. Wa amma idha fa'alu mujibatil ghadab wa asbabihi kal ma'asi wal mukhalafat fa'innahu subhanahu yaghdabu alaihim. Adapun kalau hamba-hamba itu melakukan perkara-perkara yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala seperti maksiat, penyelisihan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memurkainya. Farahmatullah asbabun wal ghadabu kadzalik. Maka rahmat itu memiliki asbab-asbab yang dengannya orang dirahmati, demikian juga murka Allah memiliki asbab-asbab yang dengannya orang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan maksiat kemudian mengatakan oh Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Barakallahu fiik. Kalau Anda mau mengatakan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, silakan tobat. Kalau Anda masih dalam kondisi melakukan maksiat dan dosa, jangan cerita tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat murka Allah Subhanahu wa taala, ingat adab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Yang dengannya Anda akan berhenti dari maksiat tersebut. Qala Allah taala inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan. Wal ghadabi asbabun kal kufri wasyirki wal ma'asi. Demikian juga murka. Allah Subhanahu wa taala murka, ada sebab yang menjadikan Allah murka, seperti kekufuran, kesyirikan, maksiat. Fa inna dzalika kullahu tayyib mimma yughdibullaha jalla wa ala. Karena semua itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Wa fil hadits kadzalika bi anna Allah bayanun anna Allah yuhibbu an yarhama ibadahu. Dalam hadis ini pula ada keterangan bahwa Allah Subhanahu wa taala senang untuk Allah merahmati hamba-hambanya. Wala yuhibbu an yu'adzibahum. Allah tidak senang untuk mengadab mereka. Wa hadza min fadlihi wa karamihi subhanahu ala ibadihi. Ini merupakan keutamaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Illa idza taraku asbabar rahmah wa falu asbabal ghadab. Kecuali kalau hamba-hamba itu sendiri yang meninggalkan asbab-asbab yang dengannya mereka dirahmati, bahkan justru mereka melakukan sebab-sebab untuk mereka dimurkai. Fahumul ladzina janaw ala anfusihim. Maka hamba-hamba itu sendiri yang melakukan jinaya atas dirinya sendiri. Mereka sendiri yang menganiaya dirinya. Wa huwa subhanahu la yu'adzibu ahadan wa huwa zalimun lahu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab seorang hamba dalam keadaan Allah menzalimi mereka. La. Allah tidak pernah menzalimi siapa-siapa. Baik. Aw biduni sabab. Tidak mungkin Allah mengadab seseorang tanpa sebab. Wa inna ma yu'adzibu ala asbabin taqtadi al-ghadab minhu subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab karena ada sebab-sebab yang menjadikan Allah murka atasnya, wahyal kufur, yaitu kekufuran, kesyirikan, kemunafikan dan kemaksiatan. Walakin Allah yuhibbu an ya'fu. Akan tetapi Allah senang untuk memaafkan. Wa yaghfir idza ma taaba al-'ibadu ilaihi wa anabu wastaghfaru. Kalau hamba itu, ini Allah senang untuk mengampuni. Allah Subhanahu wa taala senang untuk memaafkan. Kalau hamba itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepadanya dan istighfar. Fa inna Subhanahu wa taala yaqbalu taubatahu, maka Allah akan menerima taubatnya. Wa yaghfiru dzunubahu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa hadza ahabbu ilaihi Subhanahu wa taala, dan ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu 'afuwun yuhibbul 'afwa. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, senang untuk mengampuni. Kama jaa fi riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau, di antaranya adalah Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun, senang untuk mengampuni, maka ampunilah aku. Wa hadza min karamihi wa judihi jalla wa ala. Maka ini termasuk kemuliaan, kedermawanan Allahu jalla wa ala. Wa illa fa huwa laysa bihajati ila ibadihi. Wa illa Allah Subhanahu wa taala tidaklah butuh terhadap hamba-hambanya. Yani kita melakukan ibadah dan ketaatan tidaklah menambah kekuasaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika kita berlaku maksiat tidaklah terkurangi kekuasaan Allah dan kemuliaan. Terus apa yang kita lakukan dari kebaikan? Ya untuk kita sendiri. Dan ketika seorang melakukan kejelekan, maka kejelekan atas dia sendiri. Bal humul muhtajuna ilaihi subhanahu wa ta'ala. Bahkan hamba-hamba inilah yang butuh kepada Allah. Wa huwa yuhibbu lahum ma yuslihuhum. Allah senang untuk hamba-hambanya apa yang membuat mereka baik. Wa yuhibbu an yatuba alaihim wa yaghfir lahum wa yun'imuhum bil jannah. Dan Allah senang untuk menerima taubat mereka, mengampuni mereka dan memberi kenikmatan kepada mereka berupa surga. Idza hum taqarrabu wa tabu ilaihi wastaghfaru. Kalau hamba tersebut mendekatkan diri kepada Allah, taubat kepadanya dan beristighfar. Walidzalika hasa ibadahu ala taubat wal istighfar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mendorong hamba-hambanya untuk senantiasa taubat dan istighfar. Wa nahahum 'anil ma'asi, dan Allah melarang dari hamba-hambanya dari perilaku maksiat. wa amarahum bitta'at, bahkan Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan ketaatan. Wa kullu dhalika min lutfihi subhanahu wa ta'ala, semua itu termasuk dalam kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min mahabbatihi lil maghfirah, wa min mahabbatihi lil maghfirati wa lil afu, wa huwa min sifatihi subhanahu al-azimah. Dan termasuk kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mengampuni dan memaafkan, dan termasuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung, menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya bagi siapa yang berhak untuk mendapatkannya, melakukan asbab-asbab sehingga dia dirahmati. Barakallahu fikum. Karena siapapun yang melakukan asbab-asbab untuk dia dimurkai, ya, maka dia akan dimurkai. Barakallahu fikum. Baik. Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha untuk hamba-hambanya kekufuran. Wala yardha li'ibadihil kufr. Allah tidak ridha untuk hamba-hambanya kekufuran, kemaksiatan, kesyirikan. Baik. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang tobat. Allah mencintai merahmati orang-orang yang beramal saleh, orang yang kembali kepadanya. Walhasil ini sangatlah luas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, nakta bi hadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta.